Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dhu khulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyiti binadroh musilatilil khadratil aliyah amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin 2 mingguan yang saya muliakan, pendengar radio amatir Fafiru Ilawah, dimanapun Anda berada, yang mendengarkan acara ini di rumah, yang saya muliakan, nah, kita langsung saja masalah uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam. Saya makmum pada pimpinan mujadah. Nah, semoga pertemuan kita pada siang hari ini benar-benar dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bertemu yang pertama kali setelah kita libur di bulan Ramadan yang bertepatan pada Sawal, bulan Sawal ini, sekaligus kita saling halal bihalal. Ya alhamdulillah, beberapa hari ini juga kita di sini ini mendapat kepercayaan dengan berdirinya Radio Fafiru Ilawah. Ini menambah suatu tanggung jawab yang tidak ringan, hadirin wal hadirat, karena kita harus menjaga amanat perjuangan ini agar benar-benar bisa diterima oleh umat masyarakat jami'al alamin pada umumnya. Lebih-lebih di akhir-akhir ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sampai oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini banyak yang ditengarai aliran-aliran yang bertentangan dengan agama kita, aliran-aliran yang bertentangan dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, beliau yang berkompeten, Majelis Ulama, setelah melalui penyelidikan, ada beberapa yang dibekukan di Indonesia karena ditengarai menyesatkan umat. Mengapa demikian, hadirin? Iki wis jamane, selagi ini manusia tidak kembali pada fitrah, tidak kembali kepada kesucian, baik fitrah lahir maupun fitrah batin. Kayak fitrah lahir itu kembali kepada bimbingan ajaran sunnatullah, sunnatur rasul, niku sing fitrah lahir, kembali kepada agama yang lurus, dinul qayyimah, niki akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. La fitrah batin, manusia akan makrifat kepada Allah sak marini digembleng ono ing wulan Ramadan, yang mana bulan itu merupakan secara umum alat kanggo mensucikan jiwa raganya umat Islam, umat yang mau beriman kepada Allah agar benar-benar Idul Fitri kembali kepada kesucian itu sendiri. Jadi kalau di akhir-akhir ini banyak penyimpangan-penyimpangan, ini sumbernya hanya satu, karena manusia tidak kembali pada fitrah. Dia hanya menuruti kehendak hawa nafsunya. Dia senantiasa nuruti opo karpe awa idwi. Sehingga, ya maaf, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa umat Yahudi ini pecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat Islam nanti pecah dadi 73 golongan. Kabeh ono ing neraka. Kabeh sesat illa wahidah, kecuali satu yang dikatakan oleh Rasulullah yang benar. Akhirnya sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, siapakah satu yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi? Beliau hana memberi jawaban, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang senantiasa berserta aku, mengikuti jejakku, tidak merubah bimbinganku, dan dia senantiasa mengikuti tindak tanduk sahabat-sahabatku. Oleh karena itulah hadirin, dengan adanya situasi yang demikian ini, kita harus lebih hati-hati dan harus lebih selektif di dalam mensikapi situasi yang ada di akhir-akhir zaman ini. Ya alhamdulillah, kita sebagai umat Islam ini menemukan alat yang berupa sholawat wahidiyah, yang mana hadirin wal hadirat, wahidiyah itu bukan aliran, bukan suatu faham baru, mboten. Wahidiyah sing kula panjenengan waca niki adalah merupakan suatu bimbingan, suatu sholawat, yang mana sholawat itu berfungsi karena di dalam doanya itu sesuai dengan fungsinya untuk menjernihkan hati. Ada doa yang disebut doa wahidiyah yang diambil dari Asma'ul A'zam atau Asma'ul Husna, ya wahidu, makanya diawali dengan Allahumma ya wahidu ya ahad itu. Jadi wahidiyah bukan aliran. Nah, wahidiyah niki sanes paham. Niki selawat. Sedangkan selawat niki jumlahnya menurut kitab Sa'adatud Dharain ini yang benar-benar diuji, dicek kebenaran dan keampuan selawat itu. Itu ada 12.000 selawat. Yang mana 12.000 selawat itu niki ono sing maksurah, ono sing selawat ghairu maksurah. Apa bedane selawat maksurah karo ghairu maksurah? Lek bedane selawat maksurah niku selawat yang redaksinya, redaksi itu adalah ucapannya, kalimatnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana setelah turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini akhirnya sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sahabat tanya, kalau begitu saya membaca selawat itu bagaimana ya Rasul? Inilah akhirnya sahabat-sahabat yang tanya pada Rasul seperti itu akhirnya dijawab oleh Kanjeng Nabi, kalau kamu membaca selawat inilah ucapan selawat sallallahu ala Muhammad, dan banyak lagi yang selawat maksurah niku jumlahi 40. Sing nomor loro yang termasuk di dalam kitab Sa'adatud Dharain niku ono selawat jenenge ghairu maksurah, yang mana disebut sholawat ghairu maksurah niku sholawat yang muncul setelah Rasulullah wafat, yang mana saat itu sesuai dengan kebutuhan umat masyarakat di zaman itu, akhirnya tercipta doa-doa dari ulama-ulama, aulia-aulia besar di zamannya menciptakan doa. doa sing mustajabah, doa yang bersumber dari hati rohaninya ulama besar itu. Dukrono ada dawuh, donga niki sik gampang utawa luwe mandi luwe diterima, iki kudu digandeng karo selawat. Akhire doa kala wau dipun gandeng karo selawat, lan selawat yang digandeng dengan doa-doa yang ada itu disebut selawat ghairu maksurah. Contoh selawat ghairu maksurah di antarané selawat nariyah yang umum. Niku selawat niku sing ngarang Syekh Imam Tazi. Di mana Syekh Imam Tazi yang lahir dan hidup di daerah Mesir ing zaman niku banyak penyakit atau banyak paceklik krono ketigo yang berkepanjangan, kemarau berkepanjangan. Lho krono kemarau yang berkepanjangan itulah akhirnya banyak kelaparan. Banyak tumbuh-tumbuhan yang kering kerontang, banyak binatang-binatang yang mati karena tidak ada makanan yang hijau. Akhirnya kefakiran terjadi di mana-mana yang mengakibatkan kefakiran itu menjurus kepada kekufuran. Saat itulah seorang aulia besar, wakila adalah sultan aulia di zaman itu, akhirnya mengarang dengan kekuatan rohani doa tafrijiah. Lek ono di Jawa Barat disebut doa kamilah. Mulane lah doa itu digandeng karo selawat, krono selawat digandeng karo tafrijiah, donga tafrijiah atau donga kamilah. Akhire ono sing nyebut selawat tafrijiah, ono sing nyebut selawat kamilah, ono sing nyebut selawat nariyah yang fungsinya untuk membongkar rezekinya Allah di mana manusia mengalami paceklik yang berkepanjangan. Dan itu termasuk selawat ghairu maksurah. Ono mane selawat tunjina, ini selawati angkatan laut lek coron delok asbabul nuzule. Di mana di zaman itu ada seorang aulia besar yang ditugaskan oleh Rasulullah. Banyak nojo takon, yo opo kanjeng Nabi sedo kok nugasno, ini adalah urusan rohani. Ya. Kita jangan memandang agama ini hanya dengan akal saja. Sing penting manfaat napa mboten ngoten lho. Ya, sing penting manfaat napa mboten. Lho apa ada di dalam agama itu kok yang begitu itu ada? Isra Mi'raj itu peristiwa agung, enggak ada yang mampu mencerna seperti itu. Kalau dilogikakan enggak masuk akal Isra Mi'raj. Cuma kalau panjang nanti muni enggak percaya kan wedi kan itu aja lah. Kecuali orang yang beriman menggunakan rohani yang paling dalam, dia pasti menerima rohani, peristiwa menerima peristiwa Isra Mi'raj. Sampai ke Sidratul Muntaha menghadapi pada Allah, berhadapan dengan Allah saja masuk semalam. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masanya semalam kalau naik unta saja bisa 3 bulan. Tidak masuk akal. Loh, kalau begitu inilah urusan iman, urusan rohani. Jadi kalau ada ulama-ulama saat marini Kanjeng Nabi itu mengatakan aku diperintah oleh Rasul, kita percaya. Karena ada hukum rohani. Karena banyak di antaranya. Akhirnya di saat itu Syekh Abu Musa Ad-Dariri, ini ulama besar di zaman itu, ini ketemu Rasulullah dalam mimpi, disuruh untuk melaksanakan tugas dari ke Maroko itu, dari mana Maroko itu Afrika. Lalu saat melewati laut merah, di situ banyak ombak. Ombak ini jenis aklabiah. Jadi ombak yang disebut aklabiah itu maksudnya kalau ada kapal-kapal selamat itu untung-untungan. Pokok ke kapal liwat, ombak datang ake kelemeh. Karena di zaman itu tidak ada kapal-kapal besar otomatis ya. Lalu saat ada di sana itu aklabiah, ombak itu datang. Akhirnya Syekh Imam Tazi memohon kepada Allah dengan membaca selawat berbanyak. Akhirnya tidur, mimpi ditemui Rasulullah. Akhirnya dalam mimpi itu diberi solawat yang digandeng dengan tunjina. Solawat tunjina biha itu loh. Ada doa-doa keselamatan. Akhirnya diperintah oleh Rasulullah, katakan wahai Kiai Ad-Dariri, ini berikan kepada orang yang ada di kapal, suruh membaca 313 kali. Kalau tidak salah dibaca 1000 kali gitu. Akhirnya semua diajari, kait oleh telungatus telulas, ombak iwis reda dan dia selamat pada tujuan. Terus selawat ini termasuk ghairu matsuro, krono selawat kolowau yang mencetuskan adalah Abu Musa Ad-Dariri. Lu apa bertentangan Pak? Boten. Sebab selawatnya tetap gak berubah gitu loh. Selawatnya tetap alam Muhammad. Podogaro selawat wahidia. Selawat wahidia selawat bukan aliran. Selawatnya tetap selawat. Cuma karena disebut selawat wahidia, di situ ada doa yang diawali dengan Asmaul Husna ya wahidu. Krono dengan Asmaul Husna ya wahidu itu bisa membuat hati tenang. Karena bisa menyatu kepada Allah, mengisahkan Allah, karena Allah sing duwe sifat Allahumma ya wahidu. Sing duwe sifat ya wahidu, jala jalaluh. Nanti Asmaul Husna. Lah sapa sing akeh-akeh maca Asmaul Husna ya wahidu, atine dike tenang karena asarnya. Asal itu apa? Bekas. Membekas di hati, orang itu akan kembali kepada Allah. Hati ini ku gampang iling nang Allah. Ini ku ya wahidu. Lek ya akad, bekas nang hati. Orang itu tidak akan merasa mampu apa-apa. Rumong so iya, kabe gume Allah. Akhirnya menyatunya, kabe gusti Allah. Gak ono makhluk itu. Lihat nih. Lu dengan bacaan ya wahidu digandeng ya akad karena untuk mengisahkan Allah, akhir selawat yang digandeng dengan doa atau asmaul husna ya wahidu tadi, akhirnya disebut selawat wahidiyah. Lu selawati, tetap selawat, gak kepada siapa-siapa. Bukti nih, Allahumma ya wahidu ya akad, ya wajidu ya jawad, gandengan nih sobo. Soli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad apa inter. Gak berubah itu. Kalau nak padane. Cuma gandengan dungo nih, ini pas butuhi umat. Karena umat di akhir zaman ini dijak kembali ke fitrah. Koyok kulo sampean ini gak iso. Bagaimana kita akan kembali kepada fitrah kalau hati kita masih kotor? Wong sing dialani, sing dikatakan idul fitri, ku sing fitrah, ku rohani ini kok. Duduk sing fitrah aku sampean moro tuku omah anyar, ambine anyar, bajune anyar. Sepeda anyar mari riyoyo, nglabur omah apik sanes niku. Sing diaran fitrah niku mari riyoyo, mari riyoyo, mari poso setelah melaksanakan tugas di bulan puasa, kula panjenengan metu teko wulan poso kembali Idul Fitri, balik nang fitrah maksude atine balik marang kesucian kaya bayi sing baru lahir, kaya min waladat hu ummu, kaya bayi sing baru lahir ana ing jero niku garbane ibu. Apakah ciri bayi yang lahir? Dia lahir ke muka bumi, dia tidak bisa tertawa, dia tidak bisa merasa bangga, dia tidak pernah takabur, dia tidak merasa mampu hidup, gak rumongso mampu sugi, gak rumongso mampu ilmu niake. Bayi lahir, sak kalau lahir ke muka bumi, saat itulah menangis, menangis dan menangis. Fitroh kayaumin waladat hu umuh. Maka tanda-tanda orang yang fitrah hatinya akan lunak, merasa rendah di hadapan Allah. Koyo bayi sing baru lahir, dia menyadari kesalahan, dia merasa banyak dosa, dia merasa dirinya kecil. Itulah yang disebut fitrah. Nah kulon jenan kados bundi hadirin. Mari rio ya rumong suapi nyalahno kancane. Kita di hari raya sholatnya mempeng mujadai kuat, sholat tahajudnya meneng rumong sowis mandi. Kula panjenengan budu di sekolah, no di pondok, no karo wong tua mulai teko pondok, rumong so alim. Nah bagaimana kan fitrah kalau hati kita seperti itu. Wong sing diarani fitrah kaya umin waladat ummuh, kaya bayi sing baru lahir kok. Yang baru dilahirkan oleh seorang ibu itu fitrah. Lah lek wis kaya ngeten iki ironinya alat kanggo balekno fitrah. Resep sing umum niku ana ing wulan Ramadan. Lah lek ana ing wulan Ramadan kula panjenengan ing mongko wulan Ramadan iku 12 wulan iku dipek siji. Lah lek kula panjenengan gak iso fitrah apa ngenteni Ramadan maneh baru kepengin fitrah. Iya lek nututi, lek gak nututi nganti mati nggawa kotoran ya apa kula njenengan. Maka tegas diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek nganti ana wong mati gak iso nemu fitrah, dia tidak akan menghadap kepada Allah, ditolak. Dan semuanya tidak manfaat di hari itu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawwaha biqalbin salim. Gimana maksud ayat itu? Di hari manusia ini nanti habis masa kontraknya. Kita ini orang kontrakan, Pak. Karena kita ini bukan penduduk asli dunia, Bu. Jenengan ini duduk penduduk asli dunia. Kita ini anak cucunya Adam. Sedangkan Nabi Adam diciptakan oleh Allah innama amruhu. Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Langsung mendiami surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi mbah kulo panjenan Nabi Adam itu adalah penduduk asli swargo. Penduduk asli swargo. Akhirnya dengan sunat Allah karena kehendak Allah harus turun di muka bumi. Karena Allah akan menciptakan khalifatuhu fil ardi. Akhirnya Nabi Adam dipilih sebagai khalifah wakil Gusti Allah ing muka bumi. Akhirnya turun di saat itu diuji dengan adanya buah khuldi, turun ke muka bumi beranak-anak, akhirnya cukul koyok kulon jenengan kabeh. Kula sampean kan anak putune Nabi Adam to kadirin-kadirin. Lelek kulon jenengan anak putune Nabi Adam berarti sampean iku adalah penduduk asli swarga kadirin. Ora pantes lek jenenge menungso nok neraka iku ora pantes. Karena penduduk asli bahaya untuk suarga. Lah kenyataan nek kula panjang ngaku anak putune Adam. Nabi Adam melakukan kesalahan sekali. Menangis 300 tahun. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nangis 300 tahun. Salah seumur siji. Tobat 300 tahun nangis. Lah kula jenengan anak putune Adam. Hadirin-hadirat. Penduduk asli swarga anak putune Nabi Adam. Lah kula pancen kok gak koyok mbae. Mbae nglakoni kesalahan siji nangis koyok ngene. Lah kula pancen bolak-balik salah, bolak-balik maksiat rumangsa apik kok gak tau nangis. Iki Nabi Adam apa iblis sing ana ndek dodho kula jenengan hadirin lan hadirat. Saman grayayi ati kula sampean sing tenanan. Jangan-jangan kedoke koyok ustad koyok kula pancen panggil ustad kula wau. Jangan-jangan kula panjang kedoke wong aku pengamal selawat wakil dia. Gak ada jerone iblis ora roh kula jenengan. Lah lek wis kok ngene kuwi fitrah ya apa kadire. Ini loh. Lu situasi sing gawat seperti inilah. Al mukarram Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu termasuk min dzurriyyati Rasul turunane Kanjeng Nabi yang nomor 32. Sadia itu begitu prihatin akhirnya beliau ditemui Rasulullah yakot hutan lek-lekan ora turu diberi solawat yang berupa solawat wahidiyah yang gunanya membersihkan hati agar manusia kembali fitroh fafiru ilawah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin wal hadir wahidiyah ini sanes aliran sanes faham. Tapi wahidiyah adalah solawat podo karo selawat apapun. Sing ngamalno yo wakeh wong NU ni. Yo ono dari aliran apapun. Sing jelas semuanya itu adalah saudara kita. Kita pun juga banyak yang dari kaum Nahdiyin sing ngamalno. Bahkan di Metro TV pun Gus Dur pun mengatakan. Jangan sampai menentang selawat wahidiyah. Karena umumnya ulama-ulama sepuh di luar yang ulama-ulama sepuh NU juga banyak yang mengamalkan sholawat waqidiyah. Termasuk dari Kiai Haji Karim Hasim Tebuireng sampai sekarang turunnya ini masih ada mujahadah setiap malam Jum'ah di Pondok Tebuireng. Termasuk Kiai Haji Idam Khalid itu pun disampaikan itu. Tapi kita tidak mengambil nama besar beliau. Apa artinya ulama-ulama besar kita katakan pengamal waqidiyah kalau kita yang amalkan jadi perusak waqidiyah, hadirin wa hadirat. Apa artinya kalau panjenengan mengambil nama-nama beliau-beliau yang bagus, yang agung, yang baik-baik kalau kita sing nyekel waqidiyah jadi ngerusak kok ngaten iki. Mulane kalau kejadian di Tasikmalaya, maaf hadirin wa hadirat. Kalau di Tasikmalaya itu bukan bimbingan waqidiyah. Bimbingan waqidiyah tidak pernah seperti itu. Itu adalah oknum-oknumnya, pengamal-pengamalnya yang tidak mengetahui bimbingan yang sebenarnya. Sehingga membawa suatu mudzorot, akhirnya sing disalahkan adalah waqidiyahnya. Itu bukan dari selawat waqidiyah. Kalau kita mau mempelajari ada bukunya, ada lainnya, itu adalah paham-paham orang-orang yang baru-baru ini dengan mengatasnamakan selawat waqidiyah. Nah, hadirin yang saya muliakan, ya marilah situasi yang seperti ini kita harus benar-benar menjaga diri. Karena apa yang dikatakan Sayyidina Ali sudah benar. Apa yang dikatakan beliau dalam kitab Durratun Nasihin dengan jelas, yakti zamanun la yabqa minal islami illa ismu. Akan datang nanti di suatu zaman di mana di zaman itu Islam hanya tinggal namanya saja. Islam wis gak ono wibawane. Ojo maneh wong sing ono di jobone Islam gak nginjak-nginjak Islam. Gak membantai umat Islam. Wong sing jerone Islam dhewe penganute wis merobek-robek bimbingane Rasul sehingga Islam pecah dadi 73 golongan. Ya ayo kita gerayai dengan jujur. Jangan-jangan sing 73 golongan sing sesat niku kula njenengan dhewe kadir-kadira. Karena gak cocok karo bimbingane Kanjeng Nabi. Padahal di dalam selawat akhidiyah ada li Rasul bi Rasul. Maksudnya ngetrapno bimbingane Kanjeng Nabi. Lah kula njenengan gak ngetrapno, merasa benar, merasa baik, nyimpang teko syariate. Walaupun panjang ngamal selawat waqidiyah lek nyimpang tetep termasuk sesat golongan dari 72 golongan. Walaupun selawat waqidiyahnya tetap selawat yang baik, tapi pengamalnya hati-hati hadirin wal hadirat. Ini monggo kita perhatikan ini yang perlu diperhatikan. Situasi akhir-akhir ini ya banyak menyangkut permasalahan yang ada. Sampai di daerah-daerah sampai ada selawat waqidiyah yang dirusak itu bukan salah selawatnya, itu orangnya hadirin hadirat. Itu orangnya. Seperti halnya umat Islam yang ada di mana-mana dikucilkan, dianggap teroris, itu dudu Islame sing salah. Sing salah yo oknumnya itu hadirin hadirat. Bukan Islamnya yang salah, orangnya itu loh. Seperti halnya yang ada di penjara-penjara itu banyak umat Islam. Itu bukan Islamnya yang salah. Itu adalah penganut-penganutnya saja. Oknumnya yang salah. Mari kita dengan buka pikiran, logika yang benar. Yang jelas di dalam acara ini. Jangan-jangan kulon jenengane dorong Idul Fitri hadirin hadirat. Isik rumangsa apik, rumangsa bener terus-terusan. Mosok wis digembleng ana wulan Ramadan isik rumangsa apik mawon. Kalau masih begitu sulit untuk menghilangkan waqidiyah dibaca yang sungguh-sungguh, insya Allah akan hati kula jenengan akan menjadi bersih karena spesialis alat pembersih jiwa di akhir zaman selain alat-alat yang ada akeh sing kaya ngono, tapi sing paling mudah adalah menggunakan selawat waqidiyah. Hadirin wal hadirat ingkang kawula muliakan. Jadi untuk melihat mempelajari suatu permasalahan iki kudu proporsional. Maksudnya proporsional harus dilihat dari keseluruhannya. Ojo dipandeng dari satu sisi, ojo dipandeng dari satu sudut saja. Lek sampean golek kesalahan wonge gak ono menungso sing apik. Tapi carilah ajarannya sing kula panjenengan perhatikan, ojo wonge, ojo kelakuane wonge, pelajari yang benar-benar. lek delok kelakuane wong Islam di akhir zaman wakeh sing salah, bahkan bisa menyudutkan Islam. Tapi jangan dilihat penganutnya, kelakuane sing dilihat Al-Qur'annya, dilihat Al-Hadisnya, pasti kita akan menemukan suatu kebenaran yang ada. Ya hadirin yang saya muliakan, ya mari kita berdoa sebentar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji ilmu Al-Hikam ini, ya, kitab Al-Hikam ini, ya, sehubungan dengan halal bihalal, saya sekeluarga dan keluarga besar gedung ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya segala kesalahan dhahiran wa batinan. Dan sama-sama kita lebur di sore, di siang hari ini, agar benar-benar Idul Fitri, hablu minallah wa hablu minannas yang benar. Al-Fatihah. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadi al-anam. Wa aslahu waruhau adrikni. Faqad dolamtu abata wa rabbini. Walaysaliya sayyiti siwaka. Fa intarudda kuntu saksun halika. Ya sayyiti ya rasulallah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Ayuhal Ghawsu Salamullah. Alaika Rabbini Biiznillah. Wandur ilaya Sayyidi Binadroh Musilatilil Hadratil Aliyah. Hadirin yang saya muliakan, sehubungan dengan Idul Fitri tadi, sing Idul Fitri kembali fitrah itu adalah atine. Lah ati ora iso fitrah selagine atiku sik kandil-kandilan makhluk. Isik melekat dunyo, dunyo saisine, masalah yang ada, pekerjaan, semuanya isik nemplek nang jero ati, ndak dibersihkan tidak akan fitrah. Karena kaifa yusriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Lah bagaimana mungkin hati kita bisa bercahaya? Hati kita iso bersih sedangkan segala yang ada masih melekat di dalamnya. Ini hadirin. Lah ya apa kula panjenengan iso mat iso dalam keadaan hati kula panjenengan iso tenang? Lah wong masalah-masalah sik melekat di dalam dada kita. Masalah ekonomi menghantui hati kita. Masalah kemiskinan nemplek di jerone dodo kita. Lah ya apa kula panjenengan iso bersih, iso tenang, iso padang atine wong kemiskinan sik nemplek di jerone ati. Lah lek wis kemiskinan nemplek di jerone ati melarat miskin iku gandengane mesti ngersul. Jadi maksudnya bagaimana kita akan bisa padang wong atine sik ngersul terus? Itu disebut al-aqwan. Aqwan iku apa ae sing ana niku. Begitu pula sebaliknya. Lah bagaimana hati kita bisa bersinar? Kaifa yusriku kolbun. Bagaimana kula panjenengan ini akan bersinar hatinya? Sedangkan yang ada sik melekat. Pekerjaan ini nemplek di jeruni hati. Batin ini nemplek di jeruni hati. Dunia ini nemplek di jeruni hati. Punya keinginan-keinginan yang besar di dalam hati. Gak diilang no. Hati tidak dibersihkan. Ing mongko dunyo. Ing mongko melimpahnya harta. Wong sugi. Nemplek ilmu di jerone ati. Rumongso pinter. Akhirnya rumongso alim. Mesti gandengane wong sugi. Lek wong melarat gandengane ngersulok. Ati lek tempelan perasaan melarat. Ning jerone ati. Kekurangan terus. Akhirnya ati ini ketempelan ngersulok. Tapi lek jerone ati ki sugih nemplek di jerone ati, akhire kula panjenengan kabeh ing mongko sugih niku gandengane bangga, sugih ku gandengane rumangsa kecukupan, akhire ati kula panjenengan timbul rumangsa gedhe, rumangsa bangga, sing pinter rumangsa alim. Mulane kula panjenengan dipun dawaken wonten surat Al-Alaq, kala innal insana layatgho arro'ahustagna. Janganlah kalian sekali-kali. Tolong perhatikan ini. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan lacut. Lacut itu tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Layat tego, ora iso syukur, kufur di hadapan Allah. Mengapa kok begitu? Ar-ro'a hustagna, karena sudah merasa cukup. Lah merasa cukup niku atine hadirin hadirat. Atine wis rumangsa cukup dengan elmune. Atine rumangsa cukup dengan dunyane. Atine rumangsa cukup dengan usahane. Lali lek kabeh iku ciptaane Gusti Allah. Gak rumangsa cukup kepada Allah, tapi cukup nang makhluk. Wong sing kaya ngene iki tidak akan bisa padang atine walaupun hafal 1000 kitab. Walaupun ahli ibadah, lek gak ngendelno Gusti Allah, ngendelno selain Allah, ngendelno posone, ngendelno ibadai, sing mujadah ngendelno mujadai, lali gak ngendelno Gusti Allah. Kaifa yusriku kalbun suwarul akwani muntobi atun fimir ati, ura iso padang ati kulo panjenan sedoyo. Ya mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mulane kula panjane sumpek kae sebab ya siji itu gak ngendel Gusti Allah itu lah. Dunia ini nggane kemiskinan di mana-mana ke wong melarat. Tinggalno sifat melarat di jero ati, dek kan dek pikiran to ae. Supaya ikhtiar, supaya lepas. Tapi ati aja dibebani karo rumangsa melarat di jero ati. Sebab lek rumangsa kurang di jero ati mesti ngersula mangke. Ngersula nang makhluk mawon salah. Apa mana ngersul nang Gusti Allah sing Maha Agung, yang Maha Suci. Kufur sak kala kula njenengan hadirin lan hadirat. Berapa kali kilo panjang ngersul kali Gusti Allah. Ora iso padang atine wong sing kaya ngono iku. Akhirnya kita maido Gusti Allah. Ini gara-gara gak fitrah. Ini gara-gara yang ada ini nemplek di jerone ati. Lah lewis kaya ngono. Kita tidak akan bisa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dingongon madhep nang Gusti Allah mawon wis kesulitan hadirin. Maka dari itu dipun dawuhaken selanjutnya am kaifa yarhalu. Am kaifa yarhalu illallahi wa huwa mukabbalun bisyahawati. Mulane dipun dawuhaken wonten ing dawuh selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Am kaifa yarhalu ilallah? Apa mungkin? Dan apa mungkin hati kita bisa madhep ana ngesani Gusti Allah? Itu pertanyaan nyindir kula njenengan hadirin wa hadirat. Pengamal-pengamal wahidiyah, wahai umat Islam yang ada, wahai umat manusia, am kaifa yarhalu ilallah? Apa mungkin hati iso madhep nang Gusti Allah? Apa mungkin salat kula panjang atine madhep nang Gusti Allah? Apa mungkin mujadah kula panjenengan iso madhep nang Allah? Mengapa demikian? Wa huwa mukabbalun bi syahawati, sedangkan ati kula panjenengan isik dikuasai, dijajah karo nafsu kula panjenengan sedaya. Jadi wong sing dijajah karo nafsu nih, dijajah karo keinginan nih, nafsu itu nafs itu artine karepe ati. Dak dudu karepe Gusti Allah, tapi karepe awake dhewe niku nafsu. Aku tak ibadah, kalau ibadah itu aku iso suge. Bagaimana iso madhep wong kula panjang ibadah didorong rasa suge. Lah kepingin suge itulah yang disebut nafsu. Aku tak ibadah sing mempeng, tak sholat sing mempeng. Engko lek wis kaya ngono aku cek munggah swarga. Ya bagaimana ati kula panjang iso madhep nang Allah ing mongko panjenengan dijak nafsune mung krana swarga, dudu krana Allah hadirin wa hadirat. Wa huwa mukabbalum bisyahawati, padahal kula panjang masih ditawan, dijajah dikuasai karo nafsu. Aku tak mujadah ndek gedung kene, engko lek mujadah ndek gedung kene aku iso enak, engko aku iso ngene, ya bagaimana kula panjang iso madhep. Engko lek gak keturutan borek iki akhire hadirin akan lari dari gedung ini karena syahwat. Maka jangan masuk gedung ini kalau kula panjang dereng bersih syahwate. Atau kalau kita kotor mlebu ndek gedung niat membersihkan kotoran-kotoran itu. Tapi lek kula panjenengan masuk di arena ini nggawa syahwat terus panjenengan manjakan ndak dibersihani, rusak gedung ini nanti. Karena ada oknum orang-orang yang tidak membawa kesadaran masuk ke dalam gedung, akhirnya nggawa kepentingan nang gedung. Lek wis kepentingane gak keturutan, dia lari dari gedung, membawa fitnah dari satu orang ke orang lain. Akhirnya jadi provokator. Ingat, provokator umat mawon wis bahaya. Apa maneh provokator perjuangan agama, lebih-lebih ke perjuangan fafiru ilawas wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mari monggo hadirin kula panjenengan grayahi kabeh. Kula njenengan gak iso madhep ana ngersanipun Allah. Syarat syarate mung apa? Syarate lek iso madhep kudu bersih hatine. Kita tidak akan bisa madhep kepada Allah. Mengapa? Wa huwa mukabbalun bisawati. Karena hati kita masih dicancang, dikuasai, dikuasai oleh nafsu kita. Sehingga ibadah kita ndak tahu arah. Ibadah sih ibadah. Salat sih salat, tapi salah alamat. Atine gak madhep nang Gusti Allah. Atine glambyar, tapi sing dituju akeh. Atine gak eling nang Allah, tapi sing dituntut swarga. Atine mengo nang Gusti Allah, tapi sing dituntut ganjaran. Atine ndak ingat sama sekali kepada Allah, yang dituntut bebas dari api neraka. Ini saya hadirin kadirat. Apa ini saya ini hadirin kadirat? Boleh sampean. Wong wis gak iso madhep kok malah nuntut swarga nang Gusti Allah. Apa ini hadirin kadirat? Inilah nafsu. Rumangsa dosa mawon enggak nangisi dosa enggak kok nuntut dibebasno teko neraka. Apa ini saya ini kadirat-kadir. Kepingin bebas teko neraka tapi atine gak iso madhep nang Allah, mengu nang Gusti Allah. Ini salah alamat hadirin wal hadirat. Tolong dengan dawuh yang kedua am kaifa yarhalu ila Allah ini. Dan apakah mungkin kulo njan iso madhep kadirat-kadir. Sedangkan nafsu menawan kita. Ibadah kita dicancang karo nafsu. Sholat kita dicancang oleh nafsu. Sehingga nafsu mengatakan sembayango tapi mingguo nang Gusti Allah. Itu nafsu. Sembayango tapi ilingo donya. Sembayango tapi ilingo soge. Sembayango engko ilingo swarga. Sembayango engko ilingo neraka. Sembayango engko ilingo sing apik-apik. Tapi ojo lali, ojo iling nang Gusti Allah. Iku nafsu itu bro ya kadir-kadir. Nah, kalau jenengan kan gitu tau kadirin. Mujahadah tapi sing diangen-angen kok kalau mujahadah ini usahaku sukses lah ini kadirin kadirat. Apa ini kadirat? Hati-hati. Engko aku lek mujahadah sawaku api, awas ini kadirin kadirat tuh nyimpang kadirin. Mujahadah lillah mung krana Allah titik, ndak oleh karep gak macam-macam, ikhlas. Lek wis krana Allah madhep temenan atine rumangsa elek madhep, Allah akan memberi, tidak akan nyulayani janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak nyulayani janji, tidak mengingkari janji. Kari yakin apa tidak hadirin wa hadirat. Al-Fatihah. Hadirin, mari kita perhatikan. Selama ini, sejauh ini, hati saya khususnya, hati sampean, ini dijajah nafsu apa tidak? Mungkin saat durungi ngaji kalau sama rumangsa bener. Saat durungi datang ke sini mungkin saya panjenengan merasa koyok-koyok wis sukses, koyok-koyok wis ikhlas. Koyok-koyok wis madhep. Tapi dengan kita bongkar ayat atau dawuh ini tadi, jelaslah di dalam dada kita. Apakah sudah bersih dari ikatan nafsu? Apa sik dicancang karo nafsu-nafsu kala wau? Yang tahu adalah jenengan. Ojo munafik. Lek pancene sik ana nafsune dicancang karo nafsu, katakan, udarono karo mujahadah. Banyak umat gak ngerti karo mujahadah. Gak paham karo selawat wahidiyah. Padahal ini adalah obat pembersih jiwa. Walaupun banyak bermacam-macam obat. Ojo mana masalah ilmu agomo. Obat seapotik mawon ono sing gak paham kulo panjang jenenge. Padahal banyak ribuan obat. Sing paham yo berapa saja. Itu pun kita banyak yang tidak paham. Begitu pula mengenai selawat wahidiyah. Solawat jumlah rolasewu. Kulo panjang paham berapa puluh solawat yang ada. padahal 12.000. Mulane lek gak paham dengan selawat Wahidiyah, gak paham dengan selawat yang lain, ojo tergesa-gesa ngecam kula njenengan. Yo ojo tergesa-gesa kula panjenengan memutuskan suatu kesalahan. Pelajarono dhisik. Sebab apapun selawat itu adalah perintahnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mulane kudu hati-hati menghadapi situasi ini. Hadirin wal hadirat, ya marilah. Dalam acara ini saya tidak bisa panjang lebar. Ini saya harus sebentar lagi harus berangkat ke Jember, ada acara pengajian di Jember. Ya mohon doa restunya karena di sana ada banyak permasalahan yang harus kami atasi. Yang kemarin dengan imbas adanya kejadian di Jawa Barat sehingga panitia dipanggil oleh Kapolres dan lain-lain. Termasuk saya, identitas saya dicatat, pekerjaan, umur, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah tadi pagi ada SMS dari Jember, alhamdulillah dari Bapak Majelis Ulama Indonesia, dari Kapolres, dari ulama-ulama yang ada, tidak ada masalah dengan sholawat Wahidiyah. Memang yang ada masalah adalah penyimpangan-penyimpangan yang ada di luar, karena sudah jelas nampak penyimpangannya. Walaupun begitu hadirin hadirat, walaupun itu nyimpang, itu saudara kita. Kita tidak boleh mengecam. Itu saudara pengamal juga. Cuma ya memang beda bimbingan saja. Mari kita doakan juga semoga ya mereka diberi kekuatan dan kembali kepada bimbingan yang benar, bimbingan mu'alif sholawat Wahidiyah sebagai guru rohani sholawat Wahidiyah ila yaumil qiyamah. Monggo hadirin hadirat, kita doakan saudara-saudara kita yang telah kena ujian, kena musibah, dan terutama diri kita keluarga ahli kubur masing-masing. Dan hal-hal yang berhubungan dengan pendirian gedung, yaitu termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara kita, ya maaf, saudara-saudara kita yang bantu gedung ini, yang dulu sampean tulis nama wong tua sampean, ataupun yang membantu kotak untuk perawatan ini, ataupun yang membantu untuk mengangsur sepeda, ini hadiahkan pada ibu bapak kita masing-masing. Ayo kita mujadai, semoga diberi barokah yang membantu pelaksanaan gedung ini, siapapun baik itu dari pengusaha maupun kami semuanya, sehingga ada uang tapi tenaganya, mujadahnya, merawat radionya dan lain-lain, mugo-mugo diberi kekuatan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang lancar, barokah, manfaat fit dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sing boten apal nggih. Ndere akan mau ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Nanti setelah baca ya sayyidi ya Rasulullah, sing penting niat krono Allah, ambek rumangsa ya Rasul, saya ini umatmu. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah mujahadah. Tapi maksiat saya tidak bisa berhenti. Sehingga hatiku gelap diikat oleh nafsu. Maka ya Rasulullah, engkaulah nabiku, engkaulah utusan Allah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang diutus untuk menyempurnakan akhlakku ya Rasul. Sebab jenengan diperintah li utammima makarimal akhlak. Sedangkan lahirku lo api, tapi ati kula bosok ya Rasulullah, ngaku nggih. Maka syafaatilah dadaku ini, jiwaku ini, rohaniku ini ya Rasulullah, agar benar-benar kami fitrah sehingga hanya menjagakan Gusti Allah bisa menerapkan illallah bukan munafik ya Rasulullah. Sing boten apal monggo sambil tafakur. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajitu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Hadirin, adik-adikku, kepingin roh lek kula panjang ditawan karo nafsu, kepingin roh buktine lek kula panjang dijajah karo nafsu, jelas nampak, diterangkan ilmu, diterangkan cinta pada Allah, diterangkan madep nang Allah. Padahal roh lek kula panjang gak tahu madep atine nang Allah. Roh lek sholat gelam biar ngerti kula jenengan. Kula panjang gak ngerti lek wiritanku gak ikhlas nuntut nang Gusti Allah kok roh. Tapi gak iso nangis. Itulah syahwat. Itulah syahwat. Itulah nafsu sing ngupeng rohani kula lan jenengan. Mulane lek iso nangis banyu mripate metu ana ing mripat jenengan. Minimal atine getun rumangsa. Mulane Sayyidina Umar kalau gak iso nangis gepuki dadane hadirin wa hadirat. Cilaka kula, kula kakan dosa, kula mendem anak kula urip-uripan, tapi kula rumangsa enak-enakan, gak rumangsa dosa, digepuki dadane Sayyidina Umar. Bahkan jukuk larakan dipun awur-awur kenang sirane, rumangsa ino. Niku Sayyidina Umar. Apakah itu bukan sahabat ya hadirin wal hadirat? Padahal dikatakan siapakah yang selamat dari 73 golongan itu ya Rasul? Kanjeng Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabih. Ya kurang mengikuti jejakku dan niru kelakuan sahabatku. Lek Sayyidina Umar kaya ngono kula panjang kok gak iso ngono hadirin hadirat. Apakah ini yang disebut ahlu sunnah? Ojo akon-akon dadi wong ahlu sunnah wal jamaah kaya kula hadirin hadirat. Penipu iku nanti kula hadirin. Wis monggo rumangsa dadi penipu dhewe-dhewe saiki. Ana ndek jerone gedung kula panjang rumangsa dadi penipu. Ana ing tengah-tengah mujadah kula panjang rumangsa, ya Allah, penipu sedang membaca selawat, ya Allah. Kalau ini kau bolehkan, ndak usah besok ana di akhirat. Sekarang saja neraka sampean soaken teng dodo kula. Matur mawon jujur supaya jadi orang yang siddiq kula panjang hadirin. Boten usah ngenteni besok sakniki mawon Gusti. Lek boten panjenengan paringi rahmat Rahman Rahim panjenengan, boten disafati Rasul. Padha-padha besok karo sakniki ya dadi intipin neraka kula jenengan. Monggo ini ada selawat makrifat sing tata krama. Ga iso nangis ora apa-apa. Ati jenengan mawon getu ana ngesane Allah. Allahumma kama anta ahlu. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi antughriqona fi lujjati bahril wahdah hatta lanaro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala natakharuka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bi ilmuka wa su kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Syafi'al Khulqi Sallallahu Alaihi Wasallam. alaika nurul khalqi hadi al anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dalam tuwa bata wa rubbini wa laisa li sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksonalika ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadi al anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dalam tuwa bata wa rubbini walaisa liya sayyidi siwaka fa indaruta kuntu syaksonalika ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadi al anam wa aslahu wa ruha wa drikni wa kutulam tuwa bata wa rubini walaisa liya sayyidi siwaka fa indaruta kuntu syaksonalika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wadurillah ya sayyidi binadroh musilatilil khadratil aliyah ya ayuhal ghausu salamuoh alaika rabbini biiznillah wadurillah ya sayyidi binadroh musilatilil khadratil aliyah ya ayuhal ghausu salamuoh alaika rabbini biiznillah wadurillah ya sayyidi binadroh musilatil khadratil aliyah al-fatihah. Hadirin, masalah tangis ini sudah masyhur di kalangan Islam. Bahkan di dalam bimbingan Islam, tangis itu adalah banyak perintah. Bahkan Kanjeng Nabi lek ngaji ini sahabat sama banyak yang nangis akeh sing semaput. Mulane baik Al-Qur'an maupun hadis mboten enten sing nerangno lek ngaji karo guyu mboten enten. Mulane lek ana kanca-kanca ngaji kok karo nangis, nah kita golek ana hadise sing ana ngaji karo guyu, hanya itu aja hadirnya. Sedangkan dalam surat At-Taubah falyat khaku qalilan wal yabku katsiran. Kuwi lek guyu sithik ae, lek rudu semua akeh. Tapi lek nangis sing akeh nangisi. Bila saking menika masalah tangis, ini lek mboten paham bisa dibicarakan secara khusus karena tangis itu bahasa hati, gak iso digawe-gawe. Mulane lek kula pancen ahli suudon, biasa ngono nangis kok diget-getno, kok gak ikhlas namanya suudon. Hati yang belum fitrah adalah suudon terus. Nggih kula kinten cekap semanten kemawon, segala kekurangan kula nyun agungi pangapunten. Nanti setelah tasafuan langsung kita azan sendiri ya, walaupun di situ ada azan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kotak, tolong untuk kotak amal dijalankan. Ya syafi'al khulki wa alaihi salim ya sayyidi siwaka fa in ta takun tusak sonalika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamu wahi alaika ya sayyidi binadrati musilatil lil khadratil aliyati Al-Fatihah.